Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa duduk sejenak di majlis salim di tempat ini. Ini nikmat, karena dengan nikmat majlis salim diharapkan dengan itu kita mendapatkan keistiqomahan. Keistiqomahan itu hukumnya wajib dalam Islam. Nabi kita alaihissalatu wassalam memerintahkan, "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakanlah olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu. Perintah untuk beriman hukumnya wajib. Perintah untuk istiqomah di atas iman juga hukumnya wajib. Nah, sebab-sebab datangnya hidayah adalah dengan sebab kita belajar ilmu. Sebab-sebab istiqomahnya kita di atas hidayah juga dengan sebab kita thalabul ilmi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hat ta'tiyahumul bayyina." Apa artinya gomsimi? Dalam ayat ini terdapat penunjukan pentingnya thalabul ilmi. Dalam ayat ini terdapat pelajaran thalabul ilmi sebagai sebab mendapatkan hidayah. Allah berfirman, "Lam yakunil ladina kafaru," orang-orang kafir dari kalangan Yahudi wan Nasara, ahlul kitab, juga mereka kaum musyrikinnya, musyrikin bangsa Arab di waktu itu, "lam yakun," tidak akan mungkin apa, "munfakin," terlepas dari kesyirikannya, tidak akan mungkin selamat dari kekafirannya sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Lepasnya mereka dari kesyirikan dikarenakan datang kepada mereka al-bayyinah. Lepasnya mereka dari kekafiran dikarenakan datang kepada mereka al-bayyinah. Apa itu al-bayyinah? Al-bayyinah kalau diterjemahkan ke bahasa kita adalah keterangan, penjelasan. Ini al-bayyinah. Allah sendiri yang menyebutkan apa yang dimaukan dengan al-bayyinah. Rasulun minallah. Al-bayyinah itu adalah seorang rasul, utusannya Allah, yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka menyampaikan ilmu, menyampaikan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai itulah Allah selamatkan satu persatu di antara mereka. Abu Bakar Siddiq, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan pria dewasa. Ali bin Abi Thalib, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan remaja atau pemuda. Khadijah binti Khuwailid, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita. Beransur-ansur. Kapan mereka lepas dari kesyirikan? Setelah datangnya ilmu melalui Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam. Maka ilmu itu menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah. Sebelum adanya ilmu sampai kepada mereka, yakni sebelum datang al-bayyinah, sebelum Allah mengutus Rasul menyampaikan ilmu kepada mereka, lam yakun, mereka tidak akan lepas dari kesyirikannya. Buktinya banyak mereka mati sebelum Rasulullah diutus, matinya di atas apa? Kesyirikan. Demikian pula ahlul kitab Yahud dan Nasara, demikian pula dengan kafirin yang lain, tidak akan mereka selamat dari kekafirannya sampai datang kepada mereka al-ilmu, ilmu. Ini diambil kesimpulan pelajaran penting. Talabul ilmi sababun lil hidayah. Mencari ilmu itu adalah sebab seorang mendapatkan hidayah. Sehingga kalau kita menginginkan saudara kita mendapatkan hidayah di atas tauhid wa sunnah, sampaikan ilmu kepada dia. Bisa melalui rekaman, bisa melalui buletin-buletin, majalah-majalah, bisa melalui diajak ke taklim. Tersampaikannya ilmu kepada dia, itu menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Tapi kalau ilmu tidak tersampaikan kepada dia, sangat susah sekali, bahkan mustahil seorang akan mendapatkan hidayah, seperti halnya musyrikin dan ahli kitab tidak akan bisa selamat dari kekafiran dan kesyirikannya sampai datang kepada mereka ilmu. Bisa dipahami hadirin, menunjukkan pentingnya talabul ilmi. Kita sajalah berpengalaman masing-masing. Dulu kita sebelum ngaji bagaimana kondisinya? Macam-macam ya Pak ya. Macam-macam. Latar belakang kita beda-beda. Ya. Tempat tinggal kita beda, profesi kita beda. Dulu kita tukang apa entah, ya. Macam-macam tukang, ngerti tukang, bukan tukang kayu, tukang tulenan darah mamanya, atau tukang, ya dulu sebelum taklim. Bagaimana kita bisa mengenal sunnah dan alhamdulillah sampai hari ini? Itu pasti ada asbab. Asbab itu teliti, tak lain adalah talabul ilmi. Tersampaikannya ilmu ke dalam hati kita menjadi sebab Allah memberikan hidayah. Di sini kaum muslimin, setelah kita mendapatkan hidayah mengenal sunnah, kita diwajibkan istiqamah. Bagaimana kita bisa istiqamah? Tetap luzum majlis ilmu, terus menerus datang ke majlis ilmu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, pembahasan kita pada kesempatan hari ini adalah tentang bahaya berbuat zalim. Ini penting untuk kita baca bersama-sama. Satu pembahasan yang kita ambil dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya Syekh Al-Imam Az-Zahabi. Adapun kitab Al-Kabair yang dibaca di Masjid Umar bin Khattab, itu karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Al-Ustaz Qomar. Adapun yang kita baca ini adalah Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi, ulama mutaqaddimin, ulama zaman dulu. Dalam kitab ini terdapat satu bab yang namanya bab az-zulmu. Bab haramnya berbuat kezaliman. Kenapa ini penting untuk kita bahas? Karena kezaliman itu, kaum muslimin, jikalau itu kezaliman terhadap manusia, itu tidak selesai di dunia, terbawa sampai akhirat. Kalau tidak diselesaikan, kalau diselesaikan selesai. Bagaimana caranya? Nanti kita akan sampaikan. Kalau tidak terselesaikan di dunia, maka pasti akan terbawa sampai akhirat. Dan itu sangat merugikan bagi kita. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah. Takutlah kalian dari berbuat zalim, karena perbuatan zalim itu adalah kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Kegelapan maknanya adalah kerugian besar bagi orang-orang yang berbuat zalim. Apa itu zalim, ikhwan muslimin? Apa itu definisi zalim? Definisi zalim, sebelum kita masuk kepada pembahasan-pembahasan, zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi mawdi'iha. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kesyirikan adalah kezaliman. Disebutkan dalam Al-Quran, ucapannya Luqman kepada anak-anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anak-anakku, janganlah engkau berbuat kesyirikan kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Bahkan kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Akbar dzambin usiyallahu bihi asyirku. Dosa yang paling besar yang Allah dimaksiati dengannya adalah dosa syirik. Itu termasuk perbuatan kezaliman. Mengapa? Kenapa syirik itu dikatakan zalim? Karena meletakkan ibadah yang seharusnya hanya ditunjukkan kepada Allah saja, hanya diberikan kepada Allah saja, dia ternyata memberikannya kepada selain Allah. Berdoa harusnya minta kepada Allah saja, dia mintanya kepada pangsa dedemit, ya, jaluk pesugihan penglarisan kepada pangsa dedemit. Ini berarti meletakkan ibadah bukan pada tempat. Ini namanya zalim. Bisa dipahami hadirin. Misal lain contohnya mamanya, ada duit mamanya di meja, tiba-tiba diambil masukkan ke sakumu. Duitnya siapa sih pak? Tinggal bumbung sakmu. Ya bu. Ini meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tapi kan sakmu memang tempat duit. Pinter ya. Begitu konangan, oh iya tadi saya amankan supaya gak hilang. Kalau tidak ditanya, hilang sama kamu. Itu zalim namanya pak. Tidak diperkenankan berbuat zalim. Lawan katanya adalah adil. Adil. Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu bukan sama rata, sama rasa. Tidak. Adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan ini mengembirakan kepada orang tua. Kita harus berbuat baik. Kita punya anak, kita punya istri, harus berbuat baik. Maka kita tempatkan masing-masingnya dalam menghormati, dalam menyayangi, dalam memberi, dan yang lainnya. Masya Allah. Kita punya anak. 1, 2, 3, 4, 5. Nabi mengatakan, i'dilu baina auladikum. Berbuat adilah kalian terhadap anak-anak kalian. Yang besar dengan yang kecil, kebutuhannya beda-beda. maka paskan. Yang kecil tentu kebutuhannya kecil, yang besar anak sudah sekolah kebutuhannya besar, jangan disamakan. Adikmu aja cuman dikasih 5.000, kamu ya 5.000, padahal buat bayar SPP 5.000 bagaimana ini? Alasannya katanya supaya adil, 5.000 semuanya loh. Oh ya kurang pak. Itu bukan seperti itu. Demikian pula kalau kita punya istri lebih dari satu, nah harus adil. Tidak berarti yang satu dikasih 10 juta, yang satu 10 juta, akhirnya teman. Contoh yang menggembirakan bagi para istri, nah, kan? Kalau mau nikah harus nafkahi 10 juta dulu loh. Waduh repot contohnya. Tidak semuanya harus sama. Ini punya anak sekian, ini punya anak sekian, masrufat kebutuhannya beda-beda. Kasihkan sesuai dengan kebutuhannya. Itu namanya apa? Adil. Masya Allah. Jangan zalim. Karena zalim itu berbahaya bagi kita. Tidak ada perbuatan zalim yang disahkan dalam syariat kita. Secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Ini menunjukkan Allah tidak pernah berbuat zalim. Allah tidak pernah berbuat salah. Allah pemilik alam semesta. Melakukan apapun bagi Allah sah, karena Allah sang penguasa. Bisa dipahami hadirin? Ini. Waj'altuhu bainakum muharrama. Dan aku jadikan kezaliman itu adalah sesuatu yang haram atas kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendzalimi. Maka hadis qudsi ini yang diriwayatkan oleh para ulama dalam sahihnya menunjukkan tidak ada satupun perbuatan zalim yang disahkan dalam agama kita. Tidak ada. Semua perbuatan zalim hukumnya haram. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendzalimi. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an. Zalim itu bertingkat-tingkat. Zalim seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Zulmul abdi li nafsi. Itu tidak boleh kita mendzalimi diri kita. Zalim yang berikutnya, zalim kepada orang lain. Ini pun bertingkat-tingkat. Orang lain itu orang tua kita umpamanya. Kedzaliman kepada orang tua dengan kedzaliman kepada orang yang bukan apa-apanya kamu, tentunya lebih besar kedzaliman kepada orang tua. Dan dua-duanya pun termasuk dosa besar. Karena kedzaliman terhadap orang itu termasuk bagian dari kabairud dzunub, dosa besar. Hakata qaumul muslimin rahim jami'an. Anak tidak akan mungkin bisa membalas kebaikan orang tua. La yujzi waladun waladahu atau walidahu. Tidak akan mungkin seorang anak bisa membalas kebaikan orang tuanya. Illa ayjad ayyajidahu mamlukan fi'tiqahu. Kecuali kata Nabi, ada seorang anak menjumpai bapak dan ibunya adalah budak. Kemudian dia membelinya dan memerdekakannya. Anak yang seperti ini barulah bisa disebut membalas kebaikan orang tuanya. Kalau dia sampai berbuat durhaka kepada orang tua, ini berarti menunjukkan apa? Kedurhakaan yang besar. Bahkan Allah menggandengkan hak Allah untuk diesakan disebutkan setelahnya hak orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsan. Beribadalah kalian kepada Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk beribadah, tidak boleh beribadah kecuali kepadanya saja, dan kepada orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Ini haram untuk berbuat kedurakan. Hagatha kaum muslimin. Bertingkat-tingkat. Yang akan kita bahas ya kaum muslimin adalah kezaliman secara umum, baik itu kepada diri sendiri, lebih umum lagi kezaliman kepada sesama manusia. Qala Imam Adz-Dzahabi, kita baca satu persatu ucapan dari beliau. Misal perbuatan kezaliman itu adalah bi'akli amwalin nas wa akhdhiha, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Ya. Wa dhulmun nas bidharb, mendzalimi orang lain dengan memukulnya, menyakiti fisiknya. Misal menyiksanya dengan cambuk atau dengan apa, mendzaliminya. Wa syatmi, mencelanya dan merendahkannya, dan sabr kalimat yang menunjukkan kezaliman. Itu semuanya merugikan pelakunya dan akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tu'adduna al-huquqa ila ahliha." Sungguh-sungguh hak masing-masing akan dikembalikan nanti di yaumul kiamat kepada pemiliknya masing-masing. Ini orang yang menipu, dia mengambil harta orang lain dengan cara zalim. Jangan dianggap apa yang kamu ambil dari orang lain tadi menjadi milikmu. Tidak, itu akan kembali ke pemiliknya nanti di yaumul kiamat. Kamu yang menipu rugi, karena kamu tidak akan memilikinya, akan dikembalikan dalam bentuk pahala. Kalau dia punya pahala, kalau dia tidak memiliki pahala, maka akan dikembalikan hak yang terzalimi dalam bentuk dosanya yang terzalimi, diambil dan diberikan kepada yang berbuat zalim kepadanya. Sehingga sangat merugikan sekali perbuatan zalim itu, wahai kaum muslimin. Hati-hati, jangan pernah kita mendzalimi, karena itu akan membuat kita bangkrut, akan membuat kita binasa nanti di yaumul kiamah. Nabi kita menyatakan dalam hadis yang umum, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatu yaumul kiamah. Takutlah kalian dari kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan nanti di yaumul kiamah. Allah mengancam terhadap siapapun yang berbuat zalim. Disebutkan ancaman itu dalam surat Ibrahim ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-45. Antum nanti bisa dilihat secara lengkap dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا amma ya'malu dhalimun. Janganlah sekali-kali kalian menganggap Allah itu lalai dari perbuatannya orang yang berbuat zalim. Kadangkala ada orang berbuat dosa. Dosa itu salah satu contoh kezaliman. Dia merasa aman-aman saja, berbuat maksiat aman-aman saja, tidak kunjung disiksa oleh Allah. Berbuat dosa ini aman-aman saja, tidak kunjung datang azab dari Allah Azza wa Jal. Oh, berarti mungkin Allah lalai. Ini. Jangan pernah kalian menyangka Allah lalai dengan Allah tidak langsung mengazabmu ketika engkau berbuat zalim. Kenapa Allah tidak segera mengazab orang yang berbuat zalim? Jawabannya pada kalimat setelahnya, innama yuakhiruhum liyamin tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya tak lain Allah mengundurkan penyiksaannya, Allah mengundurkan penghukumannya kepada mereka-mereka yang berbuat zalim, liyamin, menunggu datangnya satu hari di mana di hari itu manusia tertunduk takut kepadanya. Ini yaumul qiyamah. Jadi kalau kita na'udzubillahi min dzalik berbuat zalim kepada ikhwan-ikhwan kita mamanya, atau kepada tetangga atau saudara kita senasab, kemudian kita Allah enggak ngapa-ngapain saya, berarti santai saja. Nanti kalau ada teguran baru kita enggak berbuat zalim. Jangan, Pak. Jangan menunggu Allah menyiksamu. Baru ingat, iya saya baru zalim ya disiksa. Ya wajar. Jangan, Pak. Kemudian kalau tidak ada siksaan dari Allah, teguran dari Allah, berarti Allah lalai dari perbuatan kita. Jangan, kaum muslimin. Allah itu tidak lalai. Disebutkan Imam Sufyan Ats-Tsauri, wala takun ghafilan anillah, jangan sekali-kali engkau lalai dari pengawasan Allah. Fa innallaha la yaghfilu anka, karena Allah tidak pernah lalai dari mengawasimu. Sehingga kalau kita lagi sendirian, jangan mikir berbuat dosa. Karena apa? Allah tidak lalai dari kita sekejap pun. Apa yang kita lakukan sekarang ini, kalau itu perbuatan zalim, perbuatan aniaya, perbuatan dosa, pelanggaran terhadap syariat, Allah akan tegakkan hukum padanya. Allah akan tegakkan hukuman terhadap perbuatan-perbuatan itu. Tidak sekarang, besok ketika nanti dia umil kiamat. Semuanya akan melihat hasil catatan perbuatannya, melihat nilai dari perbuatan dia selama di dunia. Allah tidak pernah berbuat apa? Zalim. Semua sama dengan apa yang dilakukan oleh kita. Jangan sekali-kali kalian lalai. Allah sebutkan di sini, muhti'ina muqni'i ru'usihim, mereka tertunduk, wajah-wajah mereka penuh dengan rasa takut. La yartadilihim tarfuhum wafidatum hawa, hati mereka penuh dengan rasa takut yang sangat besar. Sama-sama disebutkan dalam surat Naba, la yatakallamun, mereka tidak bisa berbicara. Illa man adzinallahu rahman, illa man adzinallahu rahman wa qala suhaba, kecuali orang yang diberikan izin oleh Ar-Rahman untuk berbicara, dan mereka berbicara dengan pembicaraan yang baik. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-227, ancaman umum bagi siapapun yang berbuat zalim. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا, orang-orang yang berbuat zalim akan tahu kemana dia akan kembali nanti di yaumil qiyamah. Ayyamun qalbi yang qalibun, akan kembali kemana dia? Akan tahu. Sekarang ini orang berzina, orang mencuri, orang berjudi, orang homo, orang melakukan sabar kemaksiatan, santai-santai, riang, gembira, cekakan, cekikikan, ya? Di diskotik tidak merasa takut. Sekarang akan tahu kemana mereka akan kembali nanti. Kita mengimani ini kaum muslimin, akan datang hari itu seperti datangnya hari ini, akan datang tahun berikutnya, tahun berikutnya akan datang masa di mana manusia akan tahu kemana dia akan kembali. Ayat ini sebagai teguran secara umum. hati-hati dari berbuat apa? Zalim. Karena kezaliman itu merugikan pelakunya. Disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, Allah ketika membiarkan satu kaum berbuat maksiat, itu bukan berarti Allah ridha atau Allah lalai. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menundanya sampai pada waktu Allah menghendaki untuk menyiksa. Kalau sudah datang adab Allah, lam yuflithu, tidak akan dilepaskan mereka oleh Allah azza wa jalla. Saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Inna Allaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yuflidhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yumli lidh-dhalim. Allah akan menunda, mengundurkan penyiksaan terhadap orang yang berbuat zalim, tidak langsung disiksa di hari dia berbuat kezaliman, tidak, ditunda oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia puas dengan maksiat. Rasul memberitahukan hatta idza ghadahu, sampai ketika Allah berkehendak untuk menyiksanya, lam yuflidhu, Allah tidak akan melepaskannya. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca ayat ini. Yaitu apa? Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun in akhdahu alimun syadid. Dan demikianlah akhdhu rabbika, siksaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada satu kaum, idza akhadhal qura, apabila Allah berkehendak menyiksa satu kaum, wa hiya zalimah, kaum tersebut dalam keadaan berbuat zalim, in akhdahu alimun syadid, sesungguhnya siksa Allah sangatlah dahsyat. Siapa yang menyangka satu kampung atau satu wilayah yang luas radius sekian kilo ambles ke dalam bumi di kota Palu sana terkena apa? Susah bahasanya. Tsunami itu kalau air laut naik. Liukifasi apa namanya? Yang seperti itulah. Tanah bergerak. Bahasa Arabnya al-khasaf. Al-khasaf itu ambles. Jadi bumi yang keras seperti ini sekarang, yang kita injak ini keras, bangunan berdiri megah-megah di atasnya, kokoh, itu bisa menjadi lumpur bawahnya, menjadi lembek, untuk kemudian bagian atasnya ambles ke dalam, bagian bawahnya naik ke atas, dikubur hidup-hidup dengan rumah, harta dan tubuh-tubuh mereka, sehingga habis orang di wilayah tersebut, mati masal dalam satu waktu. Siapa yang menyangka itu akan terjadi di Petobo sana, di wilayah-wilayah tersebut, yang konon kisahnya di tempat itu adalah seperti di Las Vegas, tempat perjudian, prostitusi, kesyirikan dan yang lainnya. Orang yang ada di situ tidak tahu hari itu akan terjadi malapetaka besar yang menimpa sedemikian parah yang belum pernah terjadi di wilayah negeri kita. Kalau kayak tsunami yang paling besar di mana? Aceh. Sebelum itu juga tidak ada orang tahu bahasa tsunami, belum populer kecuali Mbah Sum, ya, Sumini. Karena ini bahasa Jepang tsunami, bahasa Indonesia sumin itu. Maka hadirin kaum muslimin, Orang tidak tahu ketika surut jauh ke sana akan datang air yang membinasakan negeri itu. Lululantah. Hadirin kami mengingatkan, itulah dia azab. Azab yang datangnya bahtatan. Seketika tanpa adanya tanda-tanda. Apa namanya itu kalau berita muncul dari mereka disebut apa? BMKG. Itu alatnya tidak bisa mengerti alam gaib, Pak. Hah? Alat itu hanya sekedar mendeteksi setelah terjadi ada gempa baru ininya gerak. Bukan sebelum gempa gerak duluan. Ngasih tahu ini mau gempa ini gerak duluan ini. Enggak ada, Pak. Ya, tidak ada. Prediksi manusia hanya sekedar mengandalkan alat-alat yang bikinan mereka sendiri. Allah Maha Kuasa untuk melakukan apapun Allah kehendaki. Yang di lautan takut dengan tsunami, yang di gunung takut dengan gunung meletus, yang di daratan tadinya aman-aman saja, jauh dari laut, jauh dari gunung, berarti apa? Tanah ambles ternyata, Pak. Ancaman. Sehingga begitulah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak mengadab, itu bukan berarti Allah lalai. La tahsabannallaha ghafilan. Jangan kalian anggap Allah lalai. Allah enggak menyiksaku. Oh, berarti Allah membiarkan ya. Tidak. Tidak disiksa kali ini. Bisa tahun depan, bisa tahun depan. Bisa nanti yang pasti akan ada perhitungan di hisab, di mizan, dan jika Allah menghendaki untuk mengadab, maka diadab. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, janganlah kita menganggap remeh perbuatan dosa, karena dosa itu adalah perbuatan zalim. Yang harus kita lakukan taat. Ketika kita berbuat maksiat berarti kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu pun zalim. Bisa dipahami hadirin? Di antara contoh perbuatan zalim yang disebutkan Imam Adz-Dzahabi banyak sekali. Di antaranya wahai kaum muslimin, zalim dalam perihal harta benda. Ini sangat banyak coraknya dan sering terjadi. Disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Inna rijalan yataqawwaduna fi malillahi bighairi haqq, falahumun naru yawmal qiyamah." Sesungguhnya ada orang-orang yang mereka bermain-main dalam urusan harta-harta dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Maka bagi mereka neraka nanti di yaumul kiamah. Misal apa ya kaum muslimin? Mencuri, mengambil harta orang lain dengan cara zalim. Bisa jadi kaum muslimin yang lainnya. Ya. Bermain riba. Menipu. Atau sabar permasalahan berkaitan dengan harta. Ya. Ini kasus dari dulu sampai sekarang dan sampai akan datang. Urusan al-mal. Kan itu harus perhatikan secara umum, kezaliman manusia kepada manusia yang lain tidak lepas dalam tiga perkara. Yang pertama berkaitan dengan darah. Yang kedua berkaitan dengan harta. Dan yang ketiga berkaitan dengan kehormatan. Apapun itu bentuknya, coraknya, kedoliman manusia dengan manusia yang lain tidak lepas dari tiga hal ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Ketahuilah sesungguhnya darah-darah antar kalian, harta-harta antar kalian, dan kehormatan-kehormatan antar kalian haram antar kalian. Artinya, kalau engkau hendak mengambil harta orang lain dengan cara yang baik, minta izin, atau kalau mau membelinya dengan cara yang baik, atau kalau tidak bisa mungkin pinjam dengan cara yang baik, tanggung jawab dalam merawat harta milik orang lain. Ini dia. Kedzaliman yang kedua adalah kedzaliman berkaitan dengan darah, yakni memukul, melukai, ya, ini juga tidak boleh, hati-hati. Demikian pula dengan berkaitan arad, kehormatan, nama baik, seperti mencela, menghardik, merendahkan, mencibir, ini semua berkaitan dengan hak-hak Bani Adam, yang itu semuanya akan dikembalikan kepada pemiliknya nanti di yaumul kiamah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Di antara contohnya, kezaliman manusia dengan manusia yang lainnya dalam perihal, contoh saja, batas tanah, sengketa tanah, batasnya diundurkan atau dimajukan. Dua-duanya diharamkan dalam agama kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari wa Muslim, "Man zalama kida shibrin min al-ard tuwiqahu min sab'i aradin yaumil qiyamah." Barang siapa yang menzalimi saudaranya dalam perihal tanah walaupun hanya sejengkal saja, maka akan ditimpakan kepada dia bumi ini bahkan 7 kali lipatnya bumi, sekian ton, jutaan ton beratnya bumi ini, timpakan, kegencet dia dengannya, 7 kali lipat bumi ini lagi akan dibebankan kepada dia, menindihnya, menghimpitnya, dikarenakan kedzaliman dia terhadap tetangganya dalam perihal apa? Batas tanah. Na'udzubillah min dzalik. Tanah itu tidak dibawa mati kaum muslimin. Membolimi 1 jengkal saja, apalagi sampai sekian meter ke belakang sana sampai habis tanah itu. Hilang sekian ubin bamanya atau sekian meter sendiri. Dikutuk pelakunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda dalam hadis Ali bin Abi Thalib, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat seorang anak yang durhaka kepada orang tua. La'anallahu man awa muhditan. Allah melaknat seorang yang melindungi pelaku kemaksiatan. Para backing-backing judi, backing-backing sabung jago, ini para backing centeng-centengnya itu yang melindungi mereka terkutuk. Demikian juga orang-orang yang melindungi pelaku bid'ah dan al-bid'ah, itu pun terkutuk. Dan yang keempat, la'anallahu man ghayyara manar al-ard. Allah melaknat siapa saja yang merubah batas tanah. Perihal tanah kaum muslimin, mungkin di waktu engkau mengambil atau merubah rajik itu belum ada yang tahu, tapi sekian tahun ketika tanah itu mau dijual, ketika diukur kok kemudian hilang, kemana ini hilangnya? Apakah bumi ini mengecil? Kok tanahnya jadi hilang? diukur ulang ternyata diambil oleh sebelahnya. Kadangkala di sawah, ya, bersihkan rumput di perbatasan. Bahasanya sini apa Pak? Persawahan itu, ya. Bikin galeng. Lah, pacunya terlalu ke depan, Pak. Akhirnya galengnya pindah. Pindah semusim sejengkal, musim depan sejengkal, akhirnya semeter. Ya. Ini hasilnya haram sepanjang itu. Yang dia punya hanya paling 50 ubin. Sekarang dia menjadi 60 ubin. Yang 10 ubin ini milik tetangganya, milik sampingnya. Maka sepanjang dia panen dari tanah itu, hukumnya haram. Kalau dimakan menjadi daging, maka diancam dengan neraka. Kullu lahmin nabatat min suhdin ahaqqu binar. Setiap tubuh manusia yang tumbuh berkembang diakibatkan karena mengkonsumsi barang yang haram, maka layak dibakar dalam neraka. Tidak cukup dengan istighfar, Pak. Kasus ini mendzalimi sesama manusia tidak cukup dengan istighfar, karena Allah telah memberitahukan akan dikembalikan setiap pemiliknya, setiap milik kepada pemiliknya masing-masing. Istighfar, silakan istighfar, tapi harus engkau kembalikan. Nabi kita mengingatkan dalam dua hadis, kezaliman kepada manusia itu harus diselesaikan sekarang. Selama masih ada di dunia, bisa selesai dengan uang. Bisa selesai dengan uang itu. Kamu mendolimi. Ya, saya akui saya dolim. Bagaimana penyelesaiannya? Kamu harus bayar. Selesai. Tapi kalau tidak diselesaikan di dunia, di akhirat sudah tidak berlaku uang. Ya? Nabi kita menyatakan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, man kana indahu madlimatun li akhihi, barang siapa yang dia memiliki kezaliman kepada saudaranya, pernah menipu, pernah utang tapi orang bayar-bayar, ya, itu termasuk kezaliman, Pak. Tetapi belum mampu. Nah, di situ ada rinci. Kalau kita pihak yang dihutangi, dan pihak yang berhutang kepada kita orang yang memang belum mampu untuk mengembalikan, maka kita diperintahkan untuk memberikan kelonggaran. Fanadhiratun ila maisarah. Tunggu sampai ada kelonggaran. Tetapi pihak yang berhutang, kalau memang sudah ada kelonggaran, segera membayar hutangnya. Karena apa? Matlul ghani zulmun. Orang yang berhutang dalam keadaan dia mampu membayar, tapi dia tidak kunjung membayar, ini kedzaliman juga. Sudah mampu, tapi duitnya disimpan baik. Lah duit kan ramoni, Pak. Dia datang yang sudah punya uang belum, Ahi? Belum. Padahal duitnya belum di meja, belum, Pak. Di brankas. Ya? Di bawah tempat tidur disimpan. Ini zalim. Kamu sudah mampu bayar utang, bayar utang. Tapi kalau memang belum mampu, yang mengutangi diperintahkan untuk bersabar. Kecuali kalau dia sudah bisa membayar, sudah kaya, tetap tidak mau membayar, maka diambil tindakan tegas. Bisa dilaporkan kepada penguasa supaya diadili. Dan diambil dari harta dia untuk bayar utang. Kalau tidak diselesaikan sekarang, akan diselesaikan di akhirat. Bagi yang dizalimi, tidak usah khawatir. Keadilan Allah sangat adil. Kadangkala kalau kita menuntut di dunia, yang benar malah kalah, Pak. Yang salah malah dimenangkan. Karena apa? Suapnya terlalu tebal. sehingga pihak yang mau memenangkan ini, pihak yang benar dimenangkan lah orangnya duitnya pak. Zaman sekarang kan wani piro. La haula wala quwata illa billah. Maka hadirin kaum muslimin jami'an, Nabi kita menyatakan barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, fal yatahallalhu, hendaknya meminta halal. Al-yaum kata beliau, hari-hari ini, sekarang ini, min qabli alla yakuna dinar mula dirham, sebelum datang hari di mana tidak berlaku dari itu dinar dan dirham. Yani kapan? Yaumul kiamat. Utang berapa? 1 juta. Kalau diselesaikan sekarang ini cuma 1 juta pak yang dikeluarkan. Tapi kalau kamu tidak membayar kali ini, besok di akhirat. Nabi kita memberitahukan, ingkanalhu amalun salih dabi qadri madlumatihi. Kalau yang berbuat zalim ini punya amal saleh, diambil pahalanya dia untuk diberikan kepada pihak yang terzalimi. Di zaman nanti itu yang paling penting, pahala bagi kita. Karena di hadapan kita sesuatu yang nyata, surga dan neraka. Tidak ada lagi di waktu itu kita butuh dengan duit, tidak ada lagi. Yang kita takutkan dosa. Karena dosa itu akibatnya nyata di waktu itu, azab. Sudah merasakan azab kubur yang begitu dahsyat. Di akhirat masih bertanggung jawab dengan zalim, kezaliman-kezaliman itu. Kalau dia punya kebaikan diambil, kalau dia tidak memiliki kebaikan, maka bagaimana? Ukhidha min sayyi'at sahibi fa yu'mal 'alaihi wa humil 'alaihi. Kalau yang mendzalimi tidak memiliki kebaikan, maka kejelekan dosa pihak yang terzalimi diambil, diberikan kepadanya. Ini pengadilan yang sangat adil nanti di yaumul kiamah. Milih mana? Diadili sekarang ini atau diadili nanti di yaumul kiamah? Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Udaranya pak? Enggak. Hadis yang serupa dengan itu ya kaum muslimin adalah hadis yang dikenal dengan al-muflis, orang yang bangkrut. Adadruna man muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata', orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya makanan, orang yang tidak punya minuman, tidak punya harta benda, itu bangkrut. Bangkrut menurut pengertian ahli dunia seperti itu. Tetapi yang dimaukan bangkrut di sini, Nabi menjelaskan, al-muflisu, orang yang bangkrut itu adalah, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku. Lihat, Nabi berbicara bukan tentang orang yang kafir, bukan tentang orang yang musyrik, bukan. Nabi berbicara tentang umatku yang muslimin, bahkan lebih mendetail. Dia adalah ahlu tauhid. Lebih dari itu, dia ahlu sunnah. Hati-hati, kok bisa tahu dari mana? Kita baca hadis ini. Rasul mengatakan, innal muflisa, orang yang bangkrut, min ummati, dari kalangan umatku, adalah man ya'ti yawmal kiamati bi salatin wa zakatin wa siyamin, adalah orang yang datang nanti di yawmal kiamah dengan membawa pahala salat, dengan membawa pahala zakat, dan membawa pahala puasa. Nabi menyebutkan contoh-contoh amalan yang dilakukan oleh dia yang diterima dan diberi pahala. Berarti dia orang yang apa? Memenuhi 2 syarat. Dia bebas dari syirik. Kenapa? Syarat orang itu mendapatkan pahala, diterimanya amal soleh dia, sholatnya, zakatnya, puasanya, kiraatul Qur'annya, sedekahnya dan lainnya, ahlu tauhid kalau syirik enggak punya pahala. Dan amalannya sesuai dengan sunnah. Kalau sholatnya tidak sesuai dengan sunnah, ada bid'ahnya, tertolak dari semenjak awal, Pak. Tidak diterima dan tidak mendapatkan pahala. Sholatnya baik, khusyuk, ada nilai, pahala bagi dia. Zakatnya pun syar'i. Masya Allah. Puasanya, Masya Allah. Pahalanya menggunung orang ini. Berarti dia bukan al-bid'ah. Karena kalau al-bid'ah itu sudah bangkrut dari awal. Nol pahalanya. Karena bid'ah yang ada pada mereka. Ternyata kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ucapannya. Wa yati qad satama hadza wa qadafa hadza wa safakata ma hadza wa aghada mala hadza wa daraba hadza. Akan tetapi orang ini sembari membawa pahala ibadah yang begitu banyak, dia pun pernah mendolimi manusia. Dia pernah mencela si fulan, dia pernah menuduh si alan, dia pernah mengambil hartanya si A, dia pernah memukul, dia pernah membunuh atau menyakiti, dia terus banyak problem-problem bersama manusia si A terus. Dia pernah membuat jengkel, dia pernah membuat marah, dia pernah ini mengumpat dia kepada manusia. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu wa lam yuqdam 'alayh. Maka diambillah kebaikan orang ini tadi, pahala salatnya diambil, diberikan kepada yang dizalimi. Pahala zakatnya diambil, pahala puasanya diambil, diberikan kepada mereka-mereka yang apa? Yang terzalimi. Sampai habis pahala yang dia miliki, ternyata belum selesai dosa dia dengan manusia. Masih ada yang menuntut, ya Allah, dia dulu begini kepadaku. Ya Allah, dia dulu mengambil hartaku. Ya Allah, dulu dia menipu. Ya Allah, dulu dia pernah menghinakanku. Ya Allah, terus dituntut pihak-pihak. Pahalanya sudah habis. Terus bagaimana? Nabi melanjutkan ucapannya. Ukhidha min khatayahum fatuli alaih. Maka diambillah dari dosa yang terdolimi, diberikan kepada dia. Yang terdolimi, diambil lagi dosanya. Mengurangi dosa-dosa mereka yang terdolimi, diberikan kepada dia yang berbuat zalim. Akhirnya bukan hanya nol pahala, tetapi minus. Sudah dia sendiri banyak dosa, sudah dia sendiri bertanggung jawabkan dengan perbuatan dia yang dilakukan selama di dunia, ketambahan dengan dosa-dosa orang-orang yang dia zalimi semasa di dunia. Sekarang menggunung dosanya, dalam keadaan pahalanya habis. Maka faturiha finnar, orang ini pun dilemparkan ke dalam neraka. Bangkrut ini, Pak. Bangkrut. Ini bangkrut yang hakiki. Kalau kita bangkrut di dunia saja tidak mau. Ada yang mau daftar saya jadi orang bangkrut? Ada? Tidak ada. Dia akan mencari kiat-kiat menghindari kebangkrutan. Jangan lakukan ini, rugi nanti. Jangan sembarangan bikin produk, nanti enggak laku. Jangan ini nanti busuk. Jangan ini nanti akan. Kiat supaya jangan bangkrut. Kiat supaya sukses. Urusan dunia ketat. Dia jalani itu dan membangun usahanya. Tapi mengapa dia tidak berhati-hati dari bangkrut di akhirat? Semena-mena kepada karyawan. Demi usahanya, produksinya lancar, dia paksa karyawannya, dia bentak karyawannya, dia zalimi karyawannya, dia tidak gaji tepat waktu dengan alasan mutarkan modal, dia mendolimi hak yang lainnya di, demi supaya jangan bangkrut di dunia dalam usaha, tapi dia tidak perhatian bangkrutnya di akhirat. Datang nanti dia melkiyama karyawannya, ya Allah, dia pernah berbuat zalim kepadaku, saya tuntut dia kali ini. Di dunia dia sukses miliarder, tapi kan duitnya orang digawa mati, Pak. Orang membina akhirat, dia pun di duit, cungi duit rampung. Tidak, ya Pak Muslimin. Kadangkala orang itu tidak berhati-hati dari bangkrut di akhirat, khawatir bangkrut di dunia saja. Pola pikirnya itu sukses-sukses dunia, tok. Tidak ada sukses akhirat pola pikirnya. Sukses akhirat diantaranya adalah memperbanyak ibadah tentunya, memperbanyak amal saleh, dan jangan berbuat zalim. Takutlah dari berbuat zalim. Orang yang terzalimi, ini sudah satu jam, tambah tidak mengapa? Tidak mengapa ya Pak ya? Ini materinya ada. Ya mungkin 15 menit lagi lah. Masih sabar? Nah, 15 menit lagi tok insyaallah Pak. Ada toknya lagi loh. Orang yang berbuat zalim kepada muslimin dinasihati oleh Rasul. Ittaqi da'watal madlum. Takutlah kamu dari doanya orang yang kamu zalimi. Kenapa ya Rasulullah? Fainnahu laisa baina wa baina Allah hijab. Karena tidak ada yang menghalangi antara doanya orang yang kau zalimi, dia dengan Allah, tidak ada yang menghalanginya, akan terkabulkan. Maknanya apa? Boleh bagi pihak yang terzalimi mendoakan kejelekan kepada pihak yang berbuat zalim. Boleh, Pak. Karena itu bukan Rasul yang mengingatkan, "Wahai kamu jangan berdoa jelek. Yang terzalimi, kamu terzalimi, jangan berdoa jelek." Untuk yang mendzalimi bukan, tetapi yang dinasihati, "Takutlah kamu wahai manusia dari berbuat zalim, karena dia bisa berdoa apapun, tidak akan terhijabi doanya antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, akan mudah terkabulkan." Ini diucapkan Rasul kepada siapa? Mu'ad ibn Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari, dua sahabat Nabi SAW yang diutus ke negeri Yaman. Teksnya dalam hal apa? Pengambilan zakat. Ya, wain hum at'uka fi dhalik, kalau mereka mentaatimu dalam hal tauhid, dalam hal ibadah salat, fa'alimhum anna Allah tarda 'alaihim sadaqatan tuqadu min aghnaihim fatardu 'ala fuqaraihim. Beritahukan kepada mereka tentang kewajiban zakat yang diambil dari orang yang kaya untuk dibagikan kepada orang yang miskin di antara mereka. Tetapi ingat, dalam mengambil zakat jangan kamu berbuat zalim. Padahal mengambil zakat artinya jangan kau paksa mengambil dari harta yang paling terbaiknya, dari harta yang paling disenangi. Ambil zakat dari harta yang pertengahan. Aneh. Maka kaum muslimin, ini teks dalam pengambilan zakat saja Nabi mengingatkan jangan berbuat zalim dalam hal ini, karena berbahaya. Dia bisa berdoa apapun dan Allah akan kabulkan permintaannya. Sehingga kalau seandainya ada orang, misal dicuri sepeda motornya, ada bahasa ikhlas, ikhlaskan saja. Apa maknanya, Pak? Ikhlaskan saja sama sang pencuri, ya ora apa-apa, saya ikhlas. Curi saja monggo, besok ngambil lagi juga enggak apa-apa, saya ikhlas. Apa seperti itu? Bukan. Yang dimaksudkan dalam kalimat ini adalah engkau terima takdir Allah yang menimpamu. motormu hilang. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah menakdirkan ini terjadi menimpamu. Dan Allah akan melakukan apa yang Allah kehendaki, kamu tidak bisa terhindar dari kehendak Allah. Maka dengan menerima takdir, dengan kita legowo, dengan kita menyadari ini adalah bagian dari takdir Allah Azza wa Jal, telah tertulis di Lauhul Mahfudz, musibah ini menimpamu. Ikhlas ya Allah menerima ini. Ikhlas atas takdirmu. Tetapi kepada si maling, hati-hati kue. Kapanane? Tegebugi. Kalau tidak saya laporkan polisi, saya tidak ikhlas kepadamu. Kalau tidak ketemu malingnya bagaimana? Nanti di akhirat pasti akan kembali motorku. Lu apa benang surga butuh motor? Hah? Ya bukan motor pak pulangnya pak, berupa pahala. Kalau sang maling tidak punya pahala, dosanya akan dikurangi. Itu bermanfaat nanti di kiamat. Sehingga kalau kita didzalimi oleh orang, santai saja. Itu akan kembali ke kita. Jangan menggerutu terus. Nanti stres, Pak. Is hilang motore, stres maning. Hilang akale, Pak. Jangan rugi. Terima takdir Allah Azza wa Jalla. Ini kita tidak mau kita kehilangan, tetapi tidak bisa lepas dari takdir. Kalau engkau bisa menangkap pencuri itu, tangkap. Kalau enggak, dia memiliki aman nanti akan kembali. Dunia bisa dicari. Hakata kaum muslimin. Dan bagi pihak yang berbuat zalim, hati-hati. Kadangkala kerjasama antara ikhwan dalam modal. Sudah dimodali. Kemudian ruwet urusannya, Pak. Modal madil. Tidak jelas uangnya kemana. Dan yang lain. Ikhwan kita ini mungkin legowo melihat kamu seperti itu. Tetapi dia jengkel juga. Karena apa? Kamu yang berbuat salah. Segera minta maaf. Selesaikan itu di dunia. Kalau ikhwan pemodal menuntut untuk membalikannya. Karena memang kamu yang salah. Kembalikan walaupun sedikit demi sedikit. Kalau cukup dengan saya minta maaf dan saya tidak bisa mengembalikan. Karena uangnya saya pakai. Buat apa sih? Anakku lagi meriang. Yesus ana tinggu ora apa-apa. Halal, alhamdulillah. Tapi aja nglemboni, Pak. Nglemboni itu sama ni. Wis njukuk duit wong nglemboni man. Maka hadirin kaum muslimin dan jami'an, ini semuanya nasihat bagi kita. Agar jangan berbuat zalim. Tidak ada untungnya zalim. Yang ada adalah kerugian dan kerugian. Dan jangan pernah mengatakan Allah lalai dari kedzaliman kita. Artinya jangan pernah merasa berbuat zalim kamu husnudzan kepada Allah. Maknanya apa? Allah masih menyayangiku walaupun saya berbuat maksiat. Itu istidraj wa muslimin. Bukan Allah mencintai kamu dengan Allah membiarkan kamu berbuat maksiat. Semakin dosa semakin diberi nikmat. Berarti Allah cinta sama saya. Itu salah. Itu namanya diluluh kamu. Dikasih terus oleh Allah. Sampai kamu banyak dosanya. Dan nanti akan disiksa karena itu. Disangka olehmu, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah. Dosa tetap dosa diperhitungkan itu. Bagaikan seperti sapi di saat-saat sekarang ini. Bulan-bulan Dzulqa'dah ini. Sapi dikasih makanan super. Konsentrat. Ya bekatul yang mahal. Dikasih mungkin apa. Karena sapi. Ya tidak bukan hamburger pak. Ya. Dikasihnya singkong. Selap sekali. Semana kue. Mangacinya kaya. Manek is. Idul Adha tak sembelah. Tepangan gari kue. Itu seperti itu istidroj namanya. Sana istidrijuhum. Kami akan istidroj mereka. Maksiat dikasih malah. Sampai datang adab. Sehingga kaum muslimin tidak dibenarkan orang menganggap remeh kepada dosa. dengan alasan apa? Ar-roja, ada harapan. Itu tipu dari syaitan. Ada orang berbuat maksiat, kok dibesarkan oleh syaitan? Allah kan Maha Pengampun. Betul Allah Maha Pengampun. Tapi maknanya bukan berarti kok berbuat apa? Dosa. Hakadah kaum muslimin rahim jami'an. Disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Hadis yang panjang disebutkan Imam Ibn Majah dalam sunannya. Tinggal 5 menit, Pak. Atau sudah kita korting 5 menit? Ya, supaya antum ya, orang di korting kan senang. Diskon 5 menit. Hadirin kaum muslimin jami'an, beberapa hadis yang Nabi sebutkan dan dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, masyaallah, saking banyaknya kita mau carikan yang lainnya. Thalathatun, ada tiga golongan manusia. Sebutkan dua darinya. Orang yang ketika dia berbuat zalim akan menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Rajulun ba'a hurran fa kala thamana. Wa rajulun sa'jara ajiran fastafa min al-amal wa lam yudi ajrahu. Ini yang sering terjadi. Ketika seorang mempekerjakan karyawan. Karyawan tersebut telah memenuhi kewajiban-kewajibannya. Jam kerja, jam pulang. Tetapi majikannya, rajul ini tidak memberikan hak karyawannya dengan sebaik-baiknya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ana khasmuhum." Aku yang akan mengadili dia nanti di yaumil qiyamah. Ya, wa man kuntu qasmu wa santuhu. Kalau aku yang mengadilinya, dia akan binasa. Disebutkan oleh Syekh di sini, hadis ini memberitahukan kedzaliman kita, kedzaliman seorang kepada orang lain itu urusannya bukan hanya dia dengan dia. Ingat itu. Urusannya bukan kita dengan yang kita zalimi saja. Urusannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang yang bertikai, kembalikan hakku. Kalau engkau tidak mengembalikan hakku, maka antara kamu denganku adalah Allah. Itu betul loh kalimat itu. Itu betul. Kembalikan hakku, kamu telah mengambilnya dengan cara yang tidak benar. Kalau kamu tidak mengembalikan kali ini, bainani wa bainaka Allah azza wa jalla. Antara aku dengan kamu Allah Subhanahu wa taala. Silakan kamu milih yang mana. Kemudian kita tenangkan jiwa kita karena kita anggap sudah orang ini mungkin tidak akan mengembalikan, tetapi kita yakin khasmuhu Allah, yang akan menuntut dia nanti di yaumil qiyamah adalah Allah Subhanahu wa taala.